Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh illa billah wa ba'd. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala faslun fi siyaqi salatihi sallallahu alaihi wasallam bil-lail watrihi watrihi wa dhikri salati awwal al-lail. Qalat Aisyah radhiyallahu anha ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isya'a qat wa dakhala alayya illa shalla arba raka'atin aw sitta raka'at thumma ya'wi ila firasyihi. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat isya kemudian masuk ke tempatku kecuali beliau salat dulu 4 rakaat atau 6 rakaat. Baru kemudian mendatangi tempat tidurnya. Tapi hadis disebutkan dhaif. Muqarrab bin Abbas lama bata indah ketika beliau menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya. Beliau salat isya summa jaa kemudian datang summa shalla. Kemudian salat. Summa nama. Kemudian tidur. Zakarahu Abu Daud. Wa kana idza saiqadha bada bisiwak. Jika bangun beliau mulai bersiwak dulu. Fa yadhkurullah berzikir. Wa taqaddama dzikru maka yaqulu inda istiqadhihi dan sudah lewat apa yang beliau baca ketika bangun. Summa tatahhar kemudian bersuci. Sebelum salat atau yang fatain kemudian salat 2 rakaat yang ringan. Kalau pesahih Muslim. Aisyah taqarat kana Rasulullah sallam idza qama min al-lail iftatah salatahu bi raka'ataini khufatain. Bila bangun malam beliau membuka salat malamnya dengan 2 rakaat pendek. Yang tadi kemarin saya sebutkan Syalbani rahimahullah nyatakan 13 rakaat yang Rasulullah kadang melakukan itu termasuk 2 rakaat khufatain. Kadang 2 rakaat ba'da isya. Kadang memang 2 rakaat yang kadang dilakukan setelah witir. Kemudian Al-Qayyim menyebutkan kemarin bisa jadi itu adalah 2 rakaat qabla subuh. Qala Allah taala wa amma bidzalika bi hadits Abi Hurairah anhu bahkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah beliau menyebutkan dengan lafaz perintah memerintahkannya. Memerintah membuka salat malam dengan 2 rakaat khufatain. Qala idza qama ahadukum min al-lail ya sang kalian salat di waktu malam fal yaftah salatahu maka bukalah salatnya bi raka'ataini khufatain rawahu Muslim. Wa kana yaqumu taratan ila idza intasafa al-lail. Kadang beliau salat ketika pertengahan malam. Qablahu biqalil atau sesaat sebelum tengah malam. Wa ba'da biqalil atau setelah ya sesaat setelah pertengahan malam. Qala rubbama yakun yakumu idza sami'a as-sarikh wa huwa dik. Kadang beliau berdiri ketika mendengar sarikh yakni suara ayam jago. Wahai nama Yesus Hupinis Kitani dan di jam jago hanyalah bunyi ya berkokok di pertengahan kedua pertengahan malam yang kedua. Wakana yak tahu wirdahu taratan wesilhu taratan wahul akhtar. Kadang beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam memutus salat malamnya ditunda. Dua-duanya diselingi, kadang menyambungnya. Dan itu seringnya demikian langsung, 11 rakaat langsung. Wa yaqta'uhu, kama qala Ibnu Abbas, contoh beliau memutus tidak menyambungnya, diselingi dulu dengan yang lain, fi hadith. Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, fi hadithi mabiti indah ketika beliau menginap di rumah Rasulullah SAW, Anna Rasulullah SAW, saya qadha patasawwaka wa tawaddo'a. Rasulullah bersiwak, membangun guna bersiwak penuh wudu. Yaqul dan membaca inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wa nahla ayatil alba. Faqara haula ayat. Ya baca ayat ini hatta khatam surah sampai selesai surat Ali Imran. Suma qama pasal rakaat ini kemudian beliau pun berdiri salat dua rakaat atala fihal qiyam. Beliau panjangkan berdirinya warqwa sujud dan panjangkan ruku dan sujudnya suman sarafa. Kemudian beliau berbaring dulu. Ya, panama beliau tidur hatta nafakha. Ya, hingga terdengar suara dengkurnya. Artinya tidak disambung, tidak diwasal, tapi di sini yaqta'u. Summa fa'ala dzalika samarat, dan beliau lakukan ini 3 kali. Iya. Bisi terkaat. Kulu dzalika yastaqu wa yatawadda. Dan itu semua setiap bangun beliau bersiwak, berwudu, salat lagi lanjut. Terus berbaring lagi. Iya, bangun, bersiwak, wudu, salat lagi. Wa yaqra hadhihi al-ayat, dan baca ayat yang tadi. Tsumma autara bi salat. Kemudian beliau witir dengan 3 rakaat. Pada muadzin, maka muadzin pun azan, fa kharaja ila shalah, beliau keluar menuju salat wa yaqul, Allahumma ij'alni qalbi nura wa bi lisani nuran waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min dawki nuran wa min tahti min fawki nuran wa min tahti nuran Allahumma atini nuran. Rawahu Muslim. Kalau mitkur Ibn Abbas bin Tahu berkata hal berbedain dalam ayat ini, dalam hadis ini, dalam hadis cerita beliau mimpi, beliau menginap, tidak menyebutkan Ibn Abbas, tidak menyebutkan 2 rakaat ringan-ringan. Kama dzakaratu Aisyah. Fa'imma, ya riwayat Ibn Abbas tidak menyebutkan 2 rakaat khifatain. Imma bisa jadi annahu kana yaf'alu hadza taratan wa hadza taratan. Bisa jadi karena Rasulullah kadang melakukannya, kadang tidak. Kadang memulai dengan 2 rakaat khifatain, kadang tidak. Jadi kemudian pertama. Wa imma takuna Aisyatu hafizat ma lam yahfaz Ibn Abbas. Atau kita katakan kemungkinan kedua, Aisyah radhiyallahu anha menghafal apa yang tidak dihafal Ibn Abbas. Qala wa huwa al-adhhar, dan itu yang lebih zahir. Limulazamatiha lahu, karena Aisyah senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling tahu bagaimana di rumah. Wa limuraatiha kadzalik. Ya, juga karena beliau ya senantiasa mengawasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau qoniha a'lamul khalqi bi qiyamihi bilail. Dan karena beliau adalah orang yang paling tahu tentang salat malam, salat malam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya istri. Wa Ibn Abbas Ibn Abbas innama syahadahu lailatul mabit inda kharati. Ibn Abbas hanya ya melihat Rasul salat malamnya itu ketika menginap di rumah bibinya. Sehingga bila ikhtalafa Ibn Abbas wa Aisyatu fi sayl min amri qiyamihi bilail. Karena demikian, ada beberapa murajihat menguatkan Aisyah dalam hal ini, dalam masalah salat malam. Ada perselisih riwayat ucapan Ibn Abbas dan Aisyah dalam masalah qiyamul lail Rasulullah SAW, maka fal qawlu maqalat Aisyah. Maka pendapat yang dipegang yang Nabi adalah ucapan Aisyah. Karena beliau yang lebih tahu bagaimana kondisi Rasul, amal Rasul di rumah. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana qiyamuhu bil-lail wa witruhu anwa'an. Dan qiyam Ramadan qiyam lail beliau saat malam beliau dan witirnya itu ada beberapa macam. Wa min halladzi dzakara Ibn Abbas, yang tadi seperti Ibn Abbas tadi. Iya, 2 2 2 2 3. Anu yang kedua alladzi dzakara Aisyah. Ini disebut Aisyah, anu kan iftatihu salatahu bi raka'atain khafifatain. Dimulai dengan 2 rakaat ringan. Semuanya tamimu wirdahu, kemudian menyempurnakan wiridnya ini salat malamnya tidak salakah. Yusallimu min kulli rakaatain. Iya, salam setiap kali 2 rakaat, wa yutiru bi raka'ah, dan witir dengan 1 rakaat. Anu salih yang kita baca salat malam Rasulullah adalah salat asraf rakaah. Kadzalik 13 rakaat. Anu rabi macam yang keempat, yusalli 3 rakaat salat 8 rakaat. Yusallimu min kulli rakaatain, ya salam setiap 2 rakaatnya. 8 rakaat salat malam, setiap 2 rakaat salam, summa yutiru bi khamsin sardan mutawadiyah, kemudian witir dengan 5 rakaat berturut-turut. Laili sufi syai'in, tidak duduk tasyahud illa fi akhirihin, kejadi rakaat yang ke-5. Terus tidak ada tasyahud awal. Terus sampai rakaat ke-5 baru tasyahud. Anwar khamis yang ke-5, 9 rakaat. Beliau salat malam 9 rakaat. Yasrudu minhunna samaniyan. Iya. Beliau tidak duduk. Beliau jasmani yang jasmani terus menerus melakukan 8 rakaat. Belajar di suhu tidak duduk illa fi thamina, kecuali rakaat yang ke-8. Ya jisu yadkurullah ta'ala yahmaduhu wa yad'u subhanahu hadu wa yusallim. Kemudian bangkit ke rakaat 9 dan jadi salam. Jadi tersahud awalnya di rakaat ke-8. Kemudian salat tasyah, kemudian salat rakaat yang ke-9, kemudian yaqud wa yatasahadu yusallim. Iya. Kemudian salat rakaatain jalisan ba'dama yusallim. Jadi 9 rakaat dulu terus menerus sampai rakaat ke-8 baru tasyahud awal, kemudian rakaat 9 tasyahud akhir. Kemudian salat. Setelah salam kemudian salat 2 rakaat ya sambil duduk. Salat 9 rakaat tadi salam, bangkit lagi untuk salat, kemudian lagi salat dengan duduk 2 rakaat. Itu cara yang ke-5. Adapun sadis, cara yang ke-6, yusalli sab'an katsiran min al-qura. Beliau witir 7 rakaat seperti cara tadi. 1, kemudian ke-2 langsung bangun, ke-3 langsung bangun, ke-4 langsung bangun, ke-5 langsung bangun, rakaat ke-6 baru ada tasyahud awal. Kemudian bagi 7 salam. 1 rakaat salam, kemudian salat di ba'daha rakaatain jalisan, kemudian salat 2 rakaat dan kemudian duduk. Ya berarti kalau salat witir itu 5 rakaat, ya tidak ada tasyahud awal. Seperti tadi hadis Aisyah. Tidak ada tasyahud awal, langsung di rakaat ke-5 baru tasyahud. Hanya 1 kali. Tidak tasyahud awal. Ya, adapun kalau 7 rakaat ada tasyahud awal di rakaat yang ke-6, tasyahud akhir rakaat ke-7. Kalau 9 rakaat juga ada tasyahud awal, yakni di rakaat ke-8, kemudian rakaat terakhir rakaat ke-9. Qala rahimahullahu taala annau sabi', adapun yang ke-7 caranya adalah anu kan yafsilu yusalli masna masna, salatnya 2-2. Tsumma yutir bi salas, kemudian witir dengan 3 rakaat, la yafsilu bainahun. Tidak membagi, memisah dengan salam. 3 langsung. 2-2-2-2, 3 langsung. Fahadha rawi Imam Ahmad rahimahullahu taala an Aisyah anna kan yutir bi salas la fasla fihin. Rasulullah SAW witir dengan 3 rakaat, tidak ada pemisah ya di salat tersebut. Langsung 3 rakaat. Dan itu hadisnya disebutkan, itu jelas. Itu dari Muslim. Hadisnya dari Muslim. Warau Nasa'i anha kana la yusallimu fi raka'atil witri. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah tidak salam di 2 rakaat witir. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Wa hadis sifah fiha nazar. Faqad rawa Abu Hatim Ibn Hibban fi sahihi an wa raqara la tutiru bi salasin aw tiru bi khamsin aw sab'in wa la tashabbahu bi salat maghrib. Jangan kalian witir dengan 3 rakaat. Witirlah dengan 5 rakaat atau 7 rakaat, jangan kalian menyerupai salat maghrib. Maksudnya ketika witir 3 rakaat dia lakukan ada tasyahud awal sehingga mirip dengan maghrib. Nah, sehingga di sini ya, di sini sebagian ulama kita cenderung mengutamakan untuk salam ketika 2 rakaat, baru kemudian lanjut rakaat 1 rakaat terakhir. Demikian Allah alam.